Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة الآباء والأمهات kepada seluruh wali santri dalam kajian rutin yang semoga senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk datang menghadiri pertemuan dalam bentuk kajian yang semoga tentunya kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat ilmu yang kita akan bahas insyaallah taala. Maka semoga pertemuan kita melalui putra dan putri yang telah kita pasrahkan untuk belajar di pendidikan madrasah ini, maka para wali santri pun dipertemukan semata-mata karena Allah, dipertemukan berdasarkan karena iman yang semoga tentunya Allah Jalla wa'ala menguatkan ukhuwah di antara kita, dan Allah Jalla wa'ala selalu bimbing kita di atas petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana telah kita tahu bahwa pertemuan wali santri kita membahas suatu kitab tentang suatu pelajaran, tentang suatu ilmu yang dalam kehidupan ini kita dapati, perkara yang berkaitan dengan jenazah. Misalnya kita bahas satu karya tentangnya yang ditulis oleh muhaddits hadzal 'asr al-'allamah al-muhaddits al-syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Judul yang beliau sebutkan ahkamul janaiz wa bida'uha, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah dan juga terkait dengan bid'ah-bid'ah yang sering terjadi pada pengurusan jenazah. 6. Bab demi bab sudah kita lalui bi'idznillahi ta'ala, sampailah kita pada bab yang ke-13 tentang as-salatu 'alal janazah, mensalati janazah. Berawal beliau sebutkan pada bab ini bahwa salat untuk si mayit muslim adalah hukumnya fardu kifayah. Demikian beliau sebutkan sesuai urutan yang ke-57. Sedangkan berikutnya ke-58 dan diperkecualikan adanya dua orang, dua golongan yang tidak wajib disolatkan bagi keduanya. Yang pertama adalah at-tifl alladhi lam yablugh, anak kecil yang masih belum balig. Atsani, yang kedua asy-syahid, orang yang mati dalam keadaan syahid. Demikian beliau sebutkan pada poin ini. Yang berikutnya ke-59 beliau ingin memperjelas tentang masalah ke-58. Tushra' as-salat 'ala man ya'ti dzikruhum, disyariatkannya salat bagi yang disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah at-tifl walau siqtan, anak yang masih kecil walaupun dia keguguran dari perut ibunya. 6. Sebelum dia sempurna. 6. Dan diberikan penjelasan ketika sudah ditiupkannya ruh. 6. Pada usia 4 bulan, setelah 4 bulan. Yang kedua, asy-syahid, orang yang mati syahid, padanya hadis-hadis yang banyak, maka tidak mencukupi untuk disebutkan semuanya, melainkan sebagiannya. Maka beliau sebutkan riwayat-riwayatnya dari Syaddad ibn al-Hadi, Abdullah ibn al-Zubair, Anas ibn Malik, Uqbah ibn Amir al-Juhani, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in diantaranya. Yang ketiga, golongan yang tadi masih berkaitan dengan dua sebelumnya yang disolatkan. Man kutila fi haddin min hududillah, orang yang mati dalam menjalankan hukum had. 6. Orang yang mati dalam menjalankan hukum had. Riwayat disebutkan seorang wanita dari Juhainah yang berzina mengaku dengan sejujur-jujurnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta untuk ditegakkan hukum had rajam, dan diberlakukanlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga sampailah pada ajalnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tabat taubatan lau qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum." Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, seandainya taubatnya itu dibagikan 70 dari penduduk Madinah, niscaya sungguh mencukupi buat mereka. Allah Jalla wa'ala terima taubatnya sebab dari melakukan zina ditegakkannya hukum rajam. 6. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-fajir al-mumba'id fil ma'asi wal maharim, orang yang fajir. 6. Yang melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagai contoh, dia meninggalkan sholat dia meninggalkan zakat, akan tetapi tetap masih mengakui wajib keduanya. Masih meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Masih meyakini bahwa zakat itu adalah wajib. Demikian juga orang pezina, orang peminum khamar, dan yang semisalnya dari al-fusaq, orang-orang fasik, fa'innahu yusalla alaihim, maka disolatkan mereka. Kecuali selayaknya bagi ahlul ilm, orang yang alim itu meninggalkan untuk menyolati mereka. Karena mereka adalah panutan. Karena dia adalah panutan. Sehingga ketika dia ikut sholat, maka sebagai legalitas kepada si mayit. Maka silakan bagi yang lain untuk menyolatinya. Adapun bagi ahlul ilm, hendaknya meninggalkan menyolatinya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, al-madin alladhi lam yatruk minal mal ma yaqti bihi dainah, orang yang punya hutang yang tidak meninggalkan hartanya untuk bisa mencukupi untuk membayar hutangnya, maka tetap disolati. Nah, maka tetap disolati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang akan menanggung kepada dia, sebagaimana riwayat hadis menyebutkan. Yang keenam, man dufina qabla an yusalla alaih, orang yang dimakamkan sebelum disolatkan, maka disolatkan sekalipun solat itu dilakukan di pemakaman. Maka sholat di kubur, di kuburan adalah terlarang kecuali sholat jenazah. Sebagai sholat susulan ketika tertinggal, dia tidak mendapati sholat sebelumnya. Yang ketujuh, man mata fi baladin laisa fiha man yusalla alaihi sholat al-hadir, orang yang mati di suatu negara yang di sana tidak ada yang menyolatinya secara langsung, maka disolatkan oleh yang lain dari saudaranya kaum muslimin dengan salat gaib. Nah, dengan salat gaib berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensolatkan siapa? Raja Habasyah An-Najasyi. Siapa namanya? Aushamah. Nama Raja Ethiopia An-Najasyi itu adalah Aushamah. Ketika terbukti bahwa Aushamah meninggal dalam keadaan muslim, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Nah, maka ditegaskan oleh para ulama, ini kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam mensolatkan ghaib bagi An-Najasyi. Nah, maka jika mensolatkan jenazah, maka harus menghadap kiblat dan tidak perlu menghadap ke arah negara jenazah itu berada. Nah, kenapa beliau sebutkan demikian? Karena terjadi dipahami bahwa jenazahnya di negara ini arahnya ke sana, sementara tidak searah dengan kiblat. Maka kemudian dilakukan mengikuti arah negara, bukan arah kiblat. Nah, sebagian para ulama memakruhkan salat ghaib atas seorang jenazah. dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya khusus bagi beliau saja. Nah, hanya kekhususan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tentang pendapat para ulama yang memakruhkan salat gaib. Nah, dan di antara yang lain menyatakan bahwa tidak disyariatkan salat gaib. Nah, bagi setiap orang yang meninggal di tempat jauh, apalagi di tempat itu sudah disolatkan, apalagi di negara atau di wilayah atau di daerah itu sudah disolatkan, maka tidak perlu di daerah lain lagi dilakukan sholat gaib. Nah, mengapa demikian? Karena riwayat ketika para khulafaur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga para sahabat yang lainnya meninggal dunia, tidak seorang pun dari kaum muslimin melakukan sholat gaib atas mereka. Nah, demikian pembahasan kita terakhir pada poin yang ke-66. Poin yang ke-59. Ada perbedaan yang mengikuti urutan itu dari cetakan aslinya. Ada yang sedikit, ada yang keterpautan satu angka. Ke-59 atau ke-60 itulah yang kita bahas terakhir, disyariatkannya salat untuk mereka 7 golongan tadi. Berikutnya yang ke-61 atau ke-62. Diharamkan. Wa tahrumus salat wal istighfar wat tarahum 'alal kuffar wal munafiqin. Diharamkan mensolatkan dan juga memintakan ampun dan rahmat bagi orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keislaman mereka. Itulah kaum munafik. Nah, kekufuran mereka itu akan tampak pada ucapan-ucapan mereka. Dalam keseharian atau seringkali kita dapati ucapan-ucapannya itu mengarah atau mengandung kekufuran. Dan juga mengandung celaan dan hinaan terhadap beberapa syariat. Statement-statementnya, apa yang dilontarkannya itu mengarah sindiran atau ketidaksetujuan terhadap apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Celaan-celaan. Nah, bahkan hinaan. Yang mereka jadikan dalih bahwa perkara itu bertentangan dengan logika dan perasaan. Hati-hati kalau ada orang semacam itu selalu mengkritik apa yang Allah syariatkan. Nah, demikian pula sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan atau dikatakan tidak sesuai dengan zaman ini, tidak cocok dengan kebiasaan masyarakat setempat dan yang lainnya. Maka hati-hati, orang semacam ini bisa dikategorikan termasuk dari kaum munafikin. Allah Jalla wa'ala sebutkan keberadaan mereka pada surat Muhammad. Antum catat pada surat Muhammad ayat ke-29 dan juga 30 yang menyebutkan tentang tanda-tanda orang munafik. Am hasibal ladina fi qulubihim marad. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya? Ada marad fi qulubihim, dalam hati mereka. Mengira allan yukhrijallahu adghanahum. Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Orang yang ada penyakit di dalam hatinya itu mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan. 6. Kedengkian di dalam hati mereka. Walau nasya'u la'arainakahum. Dan kalau kami kehendaki, kata Allah, la'arainakahum, niscaya kami akan tunjukkan mereka itu kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala'araftahum bisimahum. Niscaya kalian betul-betul bisa tahu mereka dengan simah, bisimatihim, dengan tanda-tandanya, ciri-cirinya yang tampak, diantaranya melalui ucapan atau statement yang disampaikan. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan kamu juga betul-betul akan mengenal mereka. La ta'rifannahum fi lahnil qaul, dari lahan al-qaul, kiasan-kiasan perkataan mereka. Wallahu ya'lamu a'malakum, Allah Jalla wa'ala itu tahu tentang perbuatan kalian. Nah, maka zaman yang sekarang dan juga yang akan datang, orang-orang yang semacam ini, kaum munafikin, maka sangat banyak jumlahnya. Ayat ini bukan hanya berlangsung di masa Rasulullah SAW, tapi terus berlanjut. Musuh dalam selimut, tidak tahu hakikatnya dia zahirnya muslim, tapi padahal dia munafik. Tampaknya saja dia bersama atau mendukung kaum muslimin, tapi di balik itu dia justru musuh. 6. Yang mengintai kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Tentunya kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari sifat nifaq. 6. Dari sifat apa yang di dalam batin tidak sesuai dengan apa yang zahir. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, jadikan jauh kita dijauhkan darinya. Dan kita meminta kepada Allah bahwa kita beriman kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala secara zahir dan juga secara batil. Nah, dengan sesungguhnya, dengan hati kita yang paling dalam, bahwa apa yang tampak itu adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang tampak dari kebaikan betul-betul sesuai dengan apa yang ada di dalam batin kita. Nah, demikian Allah sebutkan tentang mereka diantaranya, sehingga dengan keberadaan kaum munafik, demikian pula orang-orang kafir, maka Allah Jalla wa'ala melarang untuk menyolati mereka dalam surat At-Taubah. Larangan dari Allah menyolati mereka, surat At-Taubah ayat yang ke-84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ya Muhammad, redaksinya kepada beliau, tetapi untuk juga bagi seluruh umatnya, la tusalli ala ahadin minhum. Jangan kau salati salah seorang pun di antara mereka, mata abadan, yang mati abadan, selama-lamanya. La tusalli abadan, jangan kau salati mereka selama-lamanya. datang larangan dari Allah Jalla wa'ala secara tegas. Wala takum ala qabrih, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya. 6. Jangan kamu berdiri artinya mendoakan di kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sungguh mereka itu telah kufur, telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu, dan mereka itu mati. Wa hum fasiqun, dalam keadaan fasik. Surat At-Taubah ayat ke-84. Perlu diketahui bahwa turunnya ayat ini terkait dengan sebab. Asbabun nuzulnya berkaitan dengan sebab. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari ayahnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay ibn Salul mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang ke rumahnya untuk mensolatkan jenazahnya. Ketika beliau sudah bersiap-siap mensolatkan jenazahnya, beliau sudah berdiri, maka aku meloncat ke arah beliau sampai aku berdiri di hadapan dadanya Rasulullah SAW. Mumpung beliau belum mulai sholat, maka aku loncat ke arah beliau. Sampai disebutkan di hadapan dadanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa aku di sini? Umar. Umar ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian aku pegang bajunya, baju beliau. Nah, artinya Umar tidak terima dengan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Umar menyatakan, ya Rasulullah, atusalli ala aduwillah ibni Ubay ibnu Salul. Ya Rasulullah, apakah engkau mau mensolati terhadap aduwullah, musuhnya Allah, ibnu Ubay ibnu Salul, yakni Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Waqad qala yaumun kadha kadha wa kadha. Sementara dia di suatu hari dalam masa hidupnya dia pernah berkata begini, begini, begini. Yang perkataannya itu mengandung perkataan kekufuran, mencela, menghina, menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Nah, yang semakna dengan itu. Suatu hari dia pernah bilang seperti ini, ya Rasulullah. Pernah bilang begitu, ya Rasulullah. A'dud alaihi qawlah. Nah. Maka aku beberkan beberapa ungkapannya. Kata Umar. A'dud alaihi qawlah. Alaysa qad nahakallah an tusalli 'alal munafiqin. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah melarangmu, ya Rasulullah, untuk mensolati mereka, kaum munafiqin? Faqala, di mana Allah firmankan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau mintakan ampun buat mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka, sama saja. In tastaghfir lahum 70 marrah, falan yaghfir Allahu lahum. Kata Allah, jika engkau minta ampun buat mereka, orang-orang munafik sebanyak 70 kali, niscaya Allah pun tidak akan mengampuni buat mereka. Umar berusaha untuk mengingatkan ayat Allah Jalla wa'ala itu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menanggapinya tersenyum. Waqala, kemudian beliau menyatakan, akhir anni ya Umar. Mundurlah sedikit wahai Umar. Mundurlah dariku sedikit ya Umar. Naam. Falamma aktsartu alai, Ketika aku semakin banyak melontarkan kata-kata, Umar berusaha terus untuk menggugah hati beliau SAW. Nah, terus Umar tidak henti-hentinya melontarkan kata-kata tadi, maka beliau menyatakan, Nam istaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Beliau menanggapi ayat Allah Jalla wa Ala tadi dengan menyatakan, lau a'lam anni zittu 'ala 70 ghafira lahu la zittuhu 'alayh. Seandainya aku seandainya aku ini mengetahui jika aku menambahkan lebih dari 70 kali dia akan diberi ampun, maka aku akan menambahnya. Beliau menyatakan kepada Umar tadi, ketika Umar sudah banyak melontarkan kata-kata, beliau menyatakan bahwa aku diberikan pilihan dan aku pun harus memilih. Telah disampaikan ayat Allah tadi kepadaku, maka kata beliau, seandainya aku mengetahui jika aku menambahkan lebih dari itu 70 kali supaya bisa dia diampunkan, niscaya aku akan menambahnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau katakan itu, maka Umar menyatakan, innahu munafik. Ya Rasulullah, dia itu munafik. Faqala, maka Umar yang menyebutkan riwayat ini, fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tetap mensolatkannya. Rasulullah tetap mensolatkannya, wa sallayna ma'ahu. Dan kami pun, para sahabat, solat bersama beliau. Wa masya ma'ahu. Dan berjalan, wa masya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu, beliau berjalan, faqama ala qabrih, maka beliau berdiri di atas kuburnya, hatta furigha minhu, sampai selesai dimakamkan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu pulang. Beliau sallallahu alaihi wasallam kembali. Sepulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lama lagi turun 2 ayat surat At-Taubah. Surat At-Taubah yang tadi telah dibacakan. At-Taubah ke-84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Allah jalla wa ala mengingatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran dan sekaligus sebagai hukum bagi umatnya. Sebelum itu beliau masih mensolatkan. Setelah Allah Jalla wa'ala turunkan ayat ini, jangan kau solati seorang pun dari mereka kaum munafik selama-lamanya. Fama salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiq wa la aqama ala qabri hatta qabadahu Allah taala. Maka sejak saat itu beliau tidak pernah lagi mensolati orang munafik dan tidak pula pernah berdiri di atas kuburnya sampai sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kejadian tadi sebelum turunnya ayat. Dengan turunnya At-Taubah 84 tadi, maka sejak saat itu beliau yang pertama dan terdepan di dalam menerapkan, mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala, tidaklah lagi pernah untuk mensolatkan kaum munafikin. Riwayat yang tadi telah kita tahu adalah riwayat yang sahih, disebutkan oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad, dan yang lainnya dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat yang kedua. Kalau tadi kejadiannya matinya Abdullah bin Ubay ibn Salul. Yang kedua, kejadian apa kira-kira? Enam, kejadian terkait dengan pamannya Rasul Abu Talib. Enam, ketika Abu Talib menghadapi sakratul maut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan ternyata di sana sudah ada pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Tetap Rasulullah SAW tidak peduli dengan keberadaan mereka. Saking perhatiannya beliau kepada paman yang beliau cintai, apalagi di penghujung nyawanya, kondisi yang sangat penting untuk diselamatkan. Upaya untuk bisa selamat paman yang beliau harapkan ini. Maka segera beliau katakan kepada Abu Talib, ya ammi. Naam. Wahai pamanku. Sesungguhnya engkau orang yang paling aku hormati. Engkau adalah orang yang paling baik bagiku dalam memberikan bantuan. Engkau benar-benar lebih agung bagiku dibandingkan orang tuaku sendiri. Mengingat Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, tidak merasakan kasih sayang kedua orang tua. Apalagi orang tua beliau wafat tidak dalam keadaan Islam. Sehingga beliau terbimbing sejak masih kecil, usia dini di bawah naungan Abu Talib. Maka beliau sebutkan kebaikan pamannya tadi. Di saat-saat yang emergensi, yang darurat seperti ini. Ya ammi, innaka a'zamun nas alayya haqqan. Sungguhnya engkau adalah orang yang paling mulia bagiku dari manusia ini. Wa ahsanuhum indi yadan. Orang yang paling baik. Wa anta a'zam alayya haqqan min walidi. Engkau yang lebih aku cintai dibandingkan orang tuaku sendiri. Ya. Yang paling agung dibandingkan orang tuaku sendiri. Maka beliau katakan, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan ashadu laka biha indallah. Kalimat itu adalah satu kalimat yang aku bersaksi untukmu dengannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Ubay ibn Umayyah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay ibn Abi Ubay yang ada di sampingnya tidak tinggal diam. Tidak mau kalah untuk berusaha mempengaruhi Abu Talib juga. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus menawarkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau terus-menerus mengulangi kalimat itu sampai akhirnya Abu Talib mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada mereka bahwa dia masih tetap berada pada agama Abu Talib dan menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dia menyatakan, seandainya kaum Quraisy tidak akan menghinaku, mereka mengatakan sesungguhnya yang membuatnya melakukan hal itu adalah rasa takut, pasti aku akan menyenangkan kedua matamu. 6. Yakni karena khawatirnya dan takutnya hinaan dari kaum Quraisy. Karena itu kemudian sehingga Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam an unha anka." Demi Allah, aku betul-betul akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya untukmu. Menunjukkan apa? Karena saking cintanya kepada Abu Thalib. Seandainya aku tidak dilarang, maka terus aku akan memintakan ampun engkau kepada Allah. Nah. Fa'akhadhal muslimun yastaghfiruna limautahum alladhi matu wahum musyrikun. Maka kaum muslimin pun, para sahabat pun memohonkan ampun untuk orang-orang yang meninggal di antara mereka, yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan musyrik. Sebelum turun ayat. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah juga di ayat yang berbeda, yaitu 113. Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu, tidak layak bagi nabi, tidak sepatutnya bagi nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan istighfar, mintakan ampun orang-orang untuk orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun orang musyrik itu ada hubungan kekerabatan. Nah, masih keluarga. Min ba'di ma tabayyana lahum, sesudah jelas kepada mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka itu adalah penghuni-penghuni al-jahim, jahannam. Maka Allah turunkan At-Taubah 113 ini berkaitan dengan Abu Thalib. Dengan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah, tunjuk kepada orang yang kau cintai. Artinya hidayah taufik. Hidayah, ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah sebatas untuk memberikan penjelasan yang hak. Tapi untuk menjadikan orang tadi nerima, itu urusannya di tangan Allah Jalla wa'ala. Maka Allah, adapun hidayah, memberikan, menyebarkan, menjelaskan al-haq itu adalah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka di sini beliau tidak bisa memberikan hidayah taufik. Sekalipun yang mau diberikan hidayah itu adalah orang yang dicintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi sungguh Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lam bil muhtadin. Dan Allah itu maha tahu siapa yang berhak untuk diberikan petunjuk. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita memohon selalu, senantiasa, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosan terhadap hidayah. Selalu diberikan hidayah taufik. Selalu kita sertakan di dalam doa-doa kita. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya, itu salah satu doa. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami meminta petunjuk, al-huda. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf wal ghina. Wal afaf, menjaga kehormatan diri. Nah, itu tidak meminta-minta, tapi mencukupkan dengan apa yang ada pada diri kita. Wal ghina, dan kecukupan. Kami meminta kecukupan selalu kepada-Mu ya Allah dengan rezeki yang telah Engkau tentukan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dua riwayat sudah kita dengarkan. 6. Maka selain itu juga ada riwayat hadis Jabir Ibnu Abdullah. 6. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang maknanya katanya Ali, aku mendengar seseorang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya padahal keduanya orang musyrik. Faqultu, maka aku ingatkan dia, kata Ali. Tastaghfir li abawaika wa huma musyrikan. Apakah engkau mintakan ampun untuk kedua orang tuamu sementara keduanya mati dalam keadaan musyrik? Apakah engkau mintakan istighfar untuk keduanya? Maka orang tadi menyatakan, fadzakartu dzalika lin nabi. Maka orang tadi menyatakan, alaysa qad istaghfara Ibrahim li abihi wa huwa musyrik? Bukankah perkara itu sudah juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya yang meninggal dalam keadaan musyrik? Dia mengambil contoh atau mengikuti atau menjadikan dalil apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk ayahnya. Ya. Fadzakartu dzalika lin nabi. Maka kata Ali, aku sampaikan, ceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat tadi, At-Taubah 113 dan juga 114. Berkaitan dengan perbuatan Nabi Ibrahim di 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Perhatikan dengan seksama ayat ini. Jadi pelajaran besar. 6. Wa ma kana istighfaru Ibrahim, dan tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim li abihi untuk ayahnya, illa an mau'idatin, melainkan karena janji. Wa'adaha iyyah, yang telah dijanjikannya kepadanya. Ada dua penafsiran. 6. Sebelum kita masuk dua penafsiran tadi, kita perlu ketahui huruf ma pada awal 114 tadi. Wa ma, makana, ma. Ma, sebagaimana yang telah kita sering tahu, artinya apa-apa. Tapi juga bisa berarti yang lain. Bisa berarti yang pertama adalah an-nafi. Nafi artinya tidak. Sebagaimana yang sudah diterjemahkan tadi. Tidaklah Ibrahim itu memintakan ampun untuk ayahnya. Maka ma di situ berarti nafi, tidak. Makna yang kedua bahwa ma di situ nahi. Nahi itu larangan. Dan janganlah Ibrahim memintakan ampun untuk ayahnya. 6. Yang lebih tepat adalah yang pertama. Adalah nafi. Dan tidaklah Ibrahim alaihissalam memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya, illa an mau'idatin, melainkan karena janji yang telah dijanjikan kepadanya. Janji kepadanya dari dua sisi. Bisa yang berjanji ayahnya, bisa yang berjanji Nabi Ibrahim sendiri. Kalau dikatakan bahwa yang berjanji adalah ayahnya, nam, di mana ayahnya menyatakan akan beriman kepada Allah dan akan meninggalkan sesembahan yang selama ini dilakukan. Pada berhala, kepada patung-patung. Nam. Siapa nama ayah beliau? Azar. Nam. Janjinya seperti itu. Mau beriman kepada Allah, mau meninggalkan sesembahan-sesembahan yang selama ini. Tapi pada kenyataannya mati dalam keadaan kufur, sebagai musuhnya Allah, padahal fatarokat doa lahu, maka Nabi Ibrahim meninggalkan, mendoakan untuknya. Maka di sini yang berjanji berarti ayahnya. Yang kedua, yang berjanji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berjanji kepada ayahnya untuk memintakan ampun. Tapi ketika mati musyrik, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Nah. Bisa difahami? Nah. Faedah yang pertama kita ambil dari sisi makna ma. Ada nafi, ada nahi. Ada arti peniadaan, ada arti larangan. Tapi cenderungnya pada yang pertama, yaitu nafi, peniadaan. Dan tidaklah Ibrahim memintakan ampun kepada ayahnya karena melainkan karena suatu janji yang telah dijanjikan. Sedangkan janji di situ dari dua sisi, bisa ada yang mengartikan ayahnya yang berjanji, yang kedua adalah Nabi Ibrahimnya yang berjanji. Nah, kalau ayahnya berjanji dia mau beriman kepada Allah dan akan meninggalkan sesembahan selama ini, tapi pada kenyataannya tidak terbukti, maka tidak jadi didoakan. Yang kedua, Nabi Ibrahim yang berjanjikan untuk mintakan ampun. Maka ketika mati dalam keadaan musyrik, Nabi Ibrahim tabarra'a minhu, bari, berlepas diri darinya. Sekalipun itu ayah kandungnya sendiri. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tabarra'a minhu. Kelanjutan ayat itu, secara lengkapnya, ketika terbukti bahwa dia ayahnya sebagai musuhnya Allah, maka beliau segera berlepas diri. Inna Ibrahim la awwahun halim. Allah puji Ibrahim dengan menyatakan awwahun halim. Awwah artinya orang yang sangat lembut hatinya. Halim adalah orang yang penyantun. Innahu inna Ibrahim la awwahun halim. Kita sudah dapatkan contoh-contoh yang ketiga tadi terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah. Para ahli tafsir menyebutkan doa ini diucapkan Ibrahim setelah ayahnya wafat dan setelah hijrah ke Mekkah. Nah. Tapi kan ternyata terbukti mati dalam keadaan kafir, maka tidak lagi memohonkan ampun untuknya. Maka berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu', kitab yang terkenal karya Imam Nawawi adalah Al-Majmu'. Kata beliau bahwa solat jenazah atas orang kafir dan berdoa memohonkan ampunan kepada mereka adalah haram, baik nas Al-Quran maupun ijma' para ulama. Kemudian Syekh Al-Albani melanjutkan dan menyebutkan satu kejadian yang kita ketahui kesalahan sebagian kaum muslimin hari ini bersikap mengasihani dan meridai kepada sebagian kuffar. Dan itu semakin besar jumlahnya dari sebagian orang yang berkecimpung dengan surat kabar dan majalah. Yang saya pernah dengar, kata beliau, salah seorang pemimpin Arab yang dikenal taat beragama memberikan simpati kepada Stalin, komunis, yang mana dia dan pahamnya termasuk musuh paling keras melawan Islam. Sampai kemudian kalimat itu disampaikan pada saat kematian Stalin. Demikian juga sebagian da'i mengaku Islam terjerumus juga kepada itu. Dan sampai kemudian dalam risalahnya dia menyatakan semoga Allah mengasihi Bernatsuh. Artinya bentuk persetujuan, keridhaan kepada si mayit yang mati dalam keadaan kafir. Maka ini adalah tidak diperkenankan. Termasuk juga diberitahukan kepada saya ada seorang syekh yang mensolatkan anggota kelompok Ismailiyah Al-Batiniyah yang dia mempunyai, dia yakin bahwa orang ini tadi mati bukan muslim. Kenapa? Karena dia tidak mengenal solat, tidak mengenal haji, dan dia menyembah manusia. Maka kemudian masih tetap disolatkan. Maka hanya kepada Allah Jalla wa'ala saja yang layak kita untuk mengadu dan meminta pertolongan. Ini yang beliau tambahkan di saat beliau menulis kitab ini yang sudah sekian tahun, hampir 20 tahun kitab ini ditulis. Itulah poin ke-61 ataupun ke-62, diharamkan untuk mensolati orang munafik dan juga orang kufar. Berikutnya ke-63. Masih ada waktu sedikit. Salat jenazah wajib dilakukan secara berjamaah, sebagaimana salat 5 waktu. Beliau katakan di sini dengan kata wajib. Beliau bawakan 2 dalil. Yang pertama, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya seperti itu. Artinya dalam setiap keadaan beliau mensolati jenazah dalam keadaan berjamaah. Yang kedua, sabda beliau sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Naam. Maka Syekh Al-Albani menyatakan apa yang kami sebutkan jangan dibandingkan dengan sholatnya para sahabat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan sendiri-sendiri tanpa diimami seorang pun. Nah, kenapa itu? Karena masalah khusus. Nah, kekhususan. Sehingga tidak boleh kita jadikan dalil, kemudian kita meninggalkan apa yang sudah biasa dilakukan Rasul selama semasa hidupnya. Beliau lakukan berjamaah, ya berjamaah. Nah. Apalagi masalah itu tidak berdasarkan sanad yang sahih. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, maka petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikedepankan. Wallahu a'lam. Berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' lagi, dibolehkan sholat jenazah sendiri-sendiri. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai itu. Maka disunnahkan melakukan sholat jenazah dengan berjamaah. Pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Berikutnya satu lagi, bahwa minimal jamaah sholat jenazah adalah 3 orang. Jumlah minimalnya adalah 3 orang. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Thalhah. Pernah mengundang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensolati Umair. Umair bin Abi Thalhah yang meninggal dunia. Maka beliau mensolatinya di tempat mereka. Di rumahnya Abu Thalhah. Beliau maju, sedangkan Abu Thalhah di belakang beliau. Di belakangnya lagi Ummu Sulaim. Dan tidak ada lagi orang lain bersama mereka. Jadi berapa orang? 3. Rasul jadi imamnya. Abu Thalhah sebagai ayah. Umair berada di belakang Rasul. Ummu Sulaim sebagai istri Abu Thalhah di belakangnya lagi. Ini kalau sholat jamaah demikian. Yang diprioritaskan 3 shofnya. Bukan harus penuh 1 shof. Aduh. Tidak harus menunggu 1 shof itu penuh, baru shof berikutnya. Tidak. Tapi utamakan 3 shof. Sekalipun jumlahnya yang mensolati cuma 3. 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Makmumnya pun tidak berdiri sejajar. Yang 1 di depan, yang 1 di belakang. Kenapa? Dalam rangka menjadikan supaya 3 shof. Nah, ini mungkin yang belum memasyarakat ya. Kalau ada jenazah, cara mensolatinya begitu. Nanti kalau ada yang tanya, loh kenapa kok begini? Mana ada cara sholat seperti ini? Ya kita katakan hadis Abu Thalhah tadi. Peristiwa Rasulullah mensolati Umair, anaknya Abu Thalhah. Rasul jadi imam, Abu Thalhah sebagai ayahnya di belakang Rasul, Ummu Sulaim sebagai ibunya di belakangnya lagi. Mestinya kalau sholat jamaah kan Abu Talha sejajar dengan Rasul karena makmumnya cuma satu. Ummu Salam karena perempuan dia tetap satu di belakang. Tapi tidak, Abu Talha di belakangnya beliau. Nah, sampai di sini 3 poin yang kita bahas. Sudah 1 jam 5 menit. Itu yang bisa kita lakukan dalam pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dalam apa yang kita bahas. Datangnya kita pun tidak sia-sia. Semoga Allah Jalla wa ala nilai sebagai amal saleh. Itulah dari pertemuan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.